Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Au muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Para bapak, para ibu, kang mas mbakyu lan adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, dalu niki kita dipun panggihaken malih dening Allah Subhanahu wa taala wonten omah suruh mriki. Saperlu nglajengaken malih ngaji kitab Al-Jadid. Syarah ala kitab Tauhid. Seratanipun Syekh Muhammad bin Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qara'awi. Ghafarallahu lahu walidayhi walijami'il muslimin. Lan wonten pepanggihan ingkang sampun kepungkur, kita sedaya sampun dumugi kaca 26. Sakmenika sampun dumugi kaca 27 saking kitab Al-Jadid Syarah Kitab At-Tauhid. Dipun sepatakan wonten ing mriki wa qaulillahi ta'ala lan pangandikanipun Allah Subhanahu wa ta'ala, kul kandakno he Muhammad. Ta'alau podo mrene sira kabeh. Atlu ingsun bakal maca ma harrama rabbukum. Apa-apa sing diawisi dening pangeranira. Alaikum tumrape sira kabeh. Ala tusyriku bihi syai'a. Podo mrene sira kabeh ingsun bakal menehi piwulang perkara-perkara ingkang dipun awisi dening Allah Subhanahu wa taala tumrape umat Islam. Kul kandaknohi Muhammad, ta'alau padha mrene sira kabeh atlu ma harrama rabbukum alaikum. Ingsun bakal macaake, ingsun bakal menehi piwulang ma harrama rabbukum alaikum, perkara-perkara sing diawisi, sing dilarang dening pangeranira alaikum tumrape sira kabeh. Ala tusyriku bihi syai'a, sing angka siji aja padha kumawani tumindak syirik marang Allah Subhanahu wa taala. Kok ketwingi pengajian ini syirik syirik wae to. Mbok menawi wonten ingkang taken nggih. Dados kala wingi kita namung maos kitab Al-Qur'an. Sak menika dalu punika ugi namung maos kitab Al-Qur'an. Ya, pepeling babakan perkara kesyirikan supados kita nebih saking tumindak syirik niku pepeling, pepelingipun Allah, pepelingipun Al-Qur'an. Nggih, umat Islam nalika dipun waosaken Al-Qur'an tentrem ayem bungah sebab piyambakipun nampi kanugrahan, nampi dawuh saking pangeran ingkang dipun tresnani nggih menika Allah Subhanahu wa taala. Dados awisanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang dipun dawuhaken Allah supados dipun waos dening Kanjeng Nabi supaya umat Islam niku padha krungu niku mboten pareng tumindak syirik dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, lan ngabekti sira marang wong tuamu sak keloron. Wala taqtulu auladakum min imlaq, lan aja kumawani taqtulu mateni auladakum anak-anak sira min imlakin mergo wedi melarat. Ni aja kumawani, aja nganti wani mateni anak-anakmu mengkrana wedi melarat. Kune anakku akeh dadi kebo kabotan sungu. Ini dereng enten critane enten kebo kabotan sungune dhewe niku dereng enten. Ngune anake akeh uripe dadi rekoso, goleke pangan rekoso, sekolahe rekoso, gandeng aku wedi melarat wis anakku tak pateni wae. Niku mboten dipun keparengaken. Gandeng aku wedi melarat wis tak bunteti wae yen ra iso duwe anak selawas-selawase. Niku dipun awisi dening Allah Subhanahu wa taala. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Lajeng Allah dawuh malih Aja dipateni anakmu mergo kowe wedi mlarat, sebab ingsun sing maringi rejeki marang sira kabeh. Wa iyahum lan ingsun sing maringi rejeki marang anak-anak ira. Itu kita niku gadah putra kalih sing maringi rejeki Allah. Kita gadah putra 3 sekawan gangsal 6 7 niku sing maringi rejeki Allah Subhanahu wa taala. Nggih, mboten awake dhewe sing maringi rejeki mboten. Allah Subhanahu wa taala maringi rejeki dumanteng putra, putri niku lantaran tiyang sepuh. Ning rejeki asale saking Allah. Lan jabang bayi bocah niku sederengipun dheweke dilairake wonten ngalam donya piyambake pun sampun pinaringan jatah rejeki dening Allah Subhanahu wa taala. Sakniki nalika bocah-bocah niku tesih alit, piyambake nggih bocah-bocah niku pinaringan rejeki lantaran tiyang sepuh. Ning benjang nek bocah niku sampun dewasa, tiyang sepuh kadang kala pinaringan rejeki saking Allah lantaran anake. Dados ning ijol-ijolan mawon ampun ngantos awake dhewe nggadahi kapitadosan sing menehi rejeki anake ya aku. Gandeng aku wedi anakku akeh, anakku tak wae. Pateni dibunteti, disumpeli supados mboten saged duwe anak selawas-selawase. Menika dipun awisi dening Allah. Lan Allah dawuh, "Nahnu narzukukum, ingsun sing maringi rejeki marang sira. Wa iyahum lan ingsun sing maringi rejeki marang anak-anakmu kabeh." Wala taqrabul fawahisha, lan ojo sepisan-pisan kumo wani nyerak al-fawahisha. Al-fawahish niku tumindak maksiat, tumindak kemungkaran. Dados ingkang dipun awisi niku nuwun sewu para jamak sedaya, ingkang dipun awisi niku mboten namung tumindak maksiat tok til kemawon. Nggih. Ingkang dipun awisi mboten namung tumindak maksiat tok til. Ananging kelebu cerak-cerak marang barang maksiat menika ugi dipun awisi. Cerak-cerak saking tumindak maksiat menika ugi dipun awisi, dipun larang dening Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niku. Contonipun napa? Contonipun nggih kathah. Cerak-cerak marang wong sing seneng mangan bondo riba, cerak-cerakan mboten pareng. Napa melih ngantos kita niki nggih kumawani mangan bondo Bondo riba menika langkung dipun awisi malih. Dados Allah Subhanahu wa taala ngawisi aja padha cerak-cerak marang tumindak maksiat. Simbah-simbah riyen ugi sampun nate maringi piwucal kesaenan kagem kita sedaya. Aja cedhak kebo gupak. Kebo niku nek gupak lendut nggih. Awake niku teng clemot nika. Awake dhewe mboten pareng cerak-cerak sebab nek cerak-cerak suwe ning suwe bakal kecepratan lendut. Awake dhewe cerak-cerak marang tumindak maksiat, nggih suwe ning suwe bakal digeret nindakake kemaksiatan kala wau. Na'udzubillahi min dzalik. Niku wonten bebasan utawi paribasan wonten negari Arab nggih, as-sahibu sahib. Sing diarani kanca iku mesti bakal ngelarak, bakal nggeret kancane tumuju marang tumindake dheweke. Kelo nalika kita sedaya niku gadah kanca utawi nggih sederek sing sae nggih, sederek sae niku bakal nggeret awake dhewe tumuju marang kesaenan. Nek kancane elek tumindak maksiat nggih bakal digeret nindakake napa perkara-perkara ingkang awon. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzuril mar'u man yukhalilu." Menungso iku gumantung marang agamane kancane. Agamane seduluri. Mongko para menungso iku kudu ngatekake sapa menungso sing dadi didadekake sedulur dening dheweke. Ma dhahara minha wa ma baton. Nggih sami kemawon maksiat sing katon utawi sing boten katon. Maknanipun napa niku maksiat sing katon? Dipun sebat wonten mriki ma dhahara minha, maksiat sing katon niku maka na bainaka wa bainan nas. Ya menika tumindak maksiat nggih ingkang dipun tindakaken dening awake dhewe, antarane awake dhewe kali antarane menungsa. Iku maksiat sing katon. Nggih colong jupuk, ngeplak kancane, ganggu kancane, ngapusi kancane niku maksiat sing katon. Wa ma baton lan maksiat sing ora katon maka na bainaka wa bainallah. Niku maksiat awake dhewe marang Allah Subhanahu wa taala. Nggih melincur marang Allah Subhanahu wa taala. nyuwun rezeki marang Allah ning sesuk nyuwun rezeki karo Mbok Sri. Nggih, jarane Mbok Sri niku sing duweni napa kekuasaan sing iso marake pari-pari niku dadi subur. Naudzubillah min dzalik, nggih. Niku kemaksiatan sing boten katon sebab mapane wonten ati arupi arupa kapitadosan kepercayaan ingkang nalisir saking syariat agami Islam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala awisan salajengipun wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bil haqqi. Wala taqtulu lan aja kumawani mateni an-nafsa nyawa allati haramallah sing diharamake dening Allah Subhanahu wa taala illa bil haqqi kejaba kanthi alasan sing bener. Dados umat Islam ini mboten parang mejahit yang sanes. Nyawane menungso. Kok diilangi. Getih ditumplak ke mboten parang. Kejawi wonten alasanipun. Alasanipun apa nek enten wong murtad. Alasanipun apa nek enten tiang kafir. Nek enten wong sing mateni menungso liyane niku dipidana pati. Nggih. Dados alasan-alasan kalau sampun dipun terangaken dipun jelentrehaken dening Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalas. Ora halal getihe wong menungso iku ditumplak. Maknanipun apa? Menungso niku mboten parang dipun pejahi kejaba wonten alasan cacah tiga. Nggih. Atsayyibu zani. Nggih menika wong sing omah-omah ning tumindak zina iku dipun rajam miturut keterangane pun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan nafsa bin nafsi lan menungso sing mateni nyawane menungso liyane niku uga dipidana pati. Nyanten menungso kok kumawani mateni kancane mboten enten alasan sing dipun keparengaken dening agama Islam niku sing mejahi dipidana pati. Ananging ingkang nggadahi hak midana pati menika pamarentah. Nah iki kita sedaya pinangka rakyat jelata nggih pinangka warga desa sing sanes tiang-tiang pamarintahan menika mboten pareng mejahi alasane kowe tak pidana pati sebab kowe mateni wong kowe tak pateni genti menika mboten pareng ingkang anggadai kewajiban menika pamarintah negari nggih pamarintah kaum muslimin lajeng Al-mufariku lil jamaah at-tariku li dinihi at-tariku li dinihi al-mufariku lil jamaah. Tiang ingkang napa? Murtad ingkang nyempal saking jamaah kaum muslimin. Mila wonten hadisanipun Nabi dawuh man baddala dinahu faqtuluh. Sapa wangi murtad niku kuwi kudu di pidana pati. Ananging pindah malih ingkang anggadahi hak maringi pidana pati menika pamarintah. Sanes awake dhewe niku mboten dipun keparengaken. Dzalikum wassakum bihi kaya mangkono iku pinangka wasiate Allah marang sira kabeh la'allakum taqilun supaya sira iku padha mikir. Menika pengendikanipun Allah Subhanahu wa taala mapan wonten surat Al-An'am ayatipun 151. Para jamaah sedaya, para bapak, para ibu, Kang Mas Mbakyu lan adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, saking ayat kalau kita saged mendhet pinten-pinten piwucal kesaenan. Antawisipun annasyirka huwa akbarul kaba'ir. Wa la yasihu ma'ahu amalun li hadza bada Allahu bih. Annasyirka bilih tumindak syirik niku, nggih. Menungso tumindak syirik niku ateges piyambake nindakake ngibadah dumanteng Allah ning nyambi ngibadah dumanteng sakliyane Allah Subhanahu wa taala. Zikir krana ngarep-arep ridhani Allah ning piyambake pun ugi zikir krana ngarep-arep nggih pambiyantuning setan. Nyuwun rejeki dumanteng Allah ananging nyuwun rejeki ugi dumanteng Mbok Sri. Dumanteng buta terong, dumanteng tuyul, bekasaan. Pasang jimak lan sak piturutipun menika sedanten amal-amal napa kesyirikan niku dipun awisi dening Allah. Huwa akbarul kabair lan tumindak syirik niku pinangka dosa sing paling gede para jamaah. Nah iki to niku mireng kabar nggih, weneng wong rampok mateni wong 10. Bandane dikerati digondol kabeh. Niku mesti nesu muntap. Iki menungso jahat, menungso elek, menungso garong. Akhlake mboten sae lan sak piturutipun. Ning nalika kita mireng enten tiyang nggih, dolan ning gone dukun, merdukun, mara tenggene tukang santet. Nggih, utawi golek pesugihan awake dhewe niku biasa mawon, biasa golek pesugihan, biasa mara ning gone dukun. Nika kelentu. Sebab tumindak sirik niku pinangka dosa sing luwih gedhe tinimbang dosa mateni menungsa. Kenging napa nek mateni menungsa niku mazhara minha, niku dosa sing katon. Ning wonten dosa sing mboten katon wau nggih menika dosane awake dhewe marang Allah Subhanahu wa taala. Allah niku zat ingkang maha agung. Jenengan niku nek ngerusui nggih upami mendhet nyolong jupuk. Jenengan nyolong HP-ne Pak RT. Wah niku bakal rame. Sak desa tok sing rame. Ning nek jenengan kumawani nyolong HP-ne Pak Presiden ora mung sak desa sing rame. Wong sak Indonesia Raya mbok menawi tekan ngantos dumugi luar negeri. Sebab napa sing dizalimi niki wong pangkat, wong sing agung. Napa malih sing dizalimi menika Allah Subhanahu wa taala. Niku luwih gedhe malih dosane. Nggih. Pramila tumindak syirik niku dosa sing paling gedhe. Nah wonten menungsa tumindak syirik ngantos dumugi sedo piyambakipun mboten mertobat, mboten diapura dening Allah Subhanahu wa taala. Pramila saking menika syirik niku dosa ingkang paling ageng piyambak. Wala yasihu ma'ahu amalun. Enten menungsa tumindak syirik ngamal napa mawon mboten badhe dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih, kaya dene wong sing duwe mobil mewah nggih, mobil mewah jaman sakniki niku jenenge napa nggih? Lamborghini upami. Niku regane larang. Nggih, Lamborghini. Le tumbas niku ngantos miliaran mobil niku. Mewah. Ning dheweke niku mboten kagungan kuncine. Utawi kagungan kuncine ning mboten diseni bensine, mlaku mboten? Mboten mlaku niku. Semanten ugi wong nindakake amal soleh. Yang mbake pun tasih tumindak syirik mboten melaku amal soleh. Mboten dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Menawa sira tumindak syirik sekabehe ngamal niku muspro lebur ajur mumur mboten enten tilase napa-napa. Wonten ayat sanesipun Allah ngendika wa qadimna ila ma amilu min amalin. Nggih banjur ingsun tuduhake marang menungso iku amal sing wis ditindakake. Faja'alnahu haba'an mansura. Banjur ingsun dadekake amal sing wis ditindakake kaya dene lebu sing kabur kanginan mboten paedahe muspro tanpa guna. Sebab napa? Dheweke nindakake amal soleh, anggone salat, anggone haji, zakat, sedekah, poso, kurban lan sak piturutipun. Kabeh amal soleh ditindakake ning tesih doyan merdukun, ning tesih njaluk rejeki karo Mbok Sri. Nggih. Ning dheweke niku tesih gumantung marang jimat, rumangsane jimat sing iso nekake rejeki. Niku sedanten amal solehipun muspro tanpa guna sia-sia. Nggih. Lan kita sedaya mangke wonten akhirat mboten nampi ganjaran menapa-menapa saking Allah Subhanahu wa taala. Lihada bada Allahu bihi. Ya pramila saking menika Allah Subhanahu wa taala ndadosaken piwucal tebih saking syirik niku dados piwucal ingkang angka setunggal wonten ayat kala wau. Nggih. Ayatipun wau ngendika pripun? Qul kandakna Muhammad ta'alau. Padha mrene sira kabeh. Padha rungokno, gatekno kanthi becik. Atlu ma harrama rabbukum alaikum ingsun bakal macaake. Perkara-perkara sing diawisi dening pangeranira. Napa niku perkara sepindah sing paling dipun larang dening Allah, sing paling dipun awisi dening Allah? Mboten wonten sanes kejawi tumindak syirik dumateng Allah Subhanahu wa taala. Niku dadi larangan ingkang paling gegirisi. Nggih, dados umat Islam niku wala tamutunna illa wa antum muslimun, aja pisan-pisan kumawani mati kejaba ngrungkepi agami Islam. Maknane ampun ngantos tumindak syirik. Nek tesih syirik ampun mati sik, tobat riyen, enggal-enggal tobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Tsanian wujubu birrul walidain. Ingkang angka kalih piwucali Allah Subhanahu wa taala dumateng menungsa niku hukumipun wajib ngabekti dumateng tiyang sepuh kalih. Manem napa niki jenenge ngelembah manah nalika matur dumateng tiyang sepuh. Dhisikke tiyang sepuh tinimbang anak lan bojo sebab menungsa niku enten menungsa niku sing saged urip ten ngalam donya tanpa anak tanpa bojo. Enten mboten? Wonten menungsa niku saged gesang ten ngalam donya tanpa anak tanpa bojo. Mboten dikancani anak, mboten dikancani bojo. Enten kedatosan kathah. Ning mboten enten menungsa niku iso urip ning alam donya tanpa wong tua. Lah dheweke lahir saka ngendi? Ya apa arep mbledak saka watu? Napa arep enten wit gedhe disamber gledhek sigrar terus metu menungsane? Mboten enten. Nggih, kita sedaya niki menungsa titahipun Allah sampun dinas menungsa niku mbrojole saking menungsa. Nggih menika tiyang sepuh kalih. Mila Allah Subhanahu wa taala ndawuhaken dumanteng nggih umatipun supados tansah ngabekti dumanteng tiyang sepuhipun kalih. Salisan ingkang angka 3. Tahrimu qatlil auladi. Haram hukumipun mejahi anak-anak. Anak ayah awake dhewe mboten pareng dipun pejahi. Nggih, kelebu mejahi anak-anak niku awake dhewe wis aku wis dina iki wis arep tak sumpeli wis ora bakal duwe anak selawas-selawas. Wegah aku duwe anak iki. Report marai hawa wae lan sak piturutipun. Niku mboten pareng. Ewondene nalika wonten umat Islam, nggih piyambakipun ngatur jarak kelahiran. Wo iki anakku lagi setahun kok wis jedul adine meneh. Lagi setahun jedul adine meneh. Lagi setahun jedul adine meneh. Kok kekerepen? Nah niku supaya ora kekerepen rodok dirim. Niku dipun keparengaken ngendikanipun Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Ewondene disumpeli ngantos mboten saged kagungan putra sak lawas-lawase menika dipun awisi. Niku ateges awake dhewe menghalangi hak hidup manusia. Nggih. Lha niku kagungan kiai nggih, piyambakipun putra nomor 7. Putra nomor 7 ning dolalah sing paling menjilon niku malah sing ragil. Nggih. Sing paling saged mikul dhuwur mendem jero marang tiyang sepuhipun niku malah sing ragil, sing anak nomor 7. Malah anak sing ragil niku sing paling pinter dhewe. Sing paling dados pimpinan wonten setunggalipun universitas. Ini nek jenengan putrane setunggal utawi kalih tok wis tak stop, wis selawase rasa duwe, iki pimpinan universitas e ra sida metu. Nggih. Utawi kagungan putra 7, sing 7 niku dadi jenderal. Ning gandeng disumpeli jenderale mboten sida metu. Nggih. Jenengan mangninge lenten cah cilik mlayu dikit-dikit umur setunggal tahun, umur kalih tahun, guyang guyu. Nggih bocah niku. Jenengan mang bayangke. Ki bocah selair semene iso mlayu nek tak ulake lucu. Sujune kuwi mbiyen ra sida tak sumpeli le, nduk. Pomo tak sumpeli ngono kuwi ya ra sida metu. Mila nyumpeli bocah niku. Bocah niku nggih nggadahi pepinginan urip ampun disumpeli ampun di alang-alangi. Nggih. Aning kula niku nek duwe anak akeh wedi mungkin nek kula uripe dadi rekoso kebo kabotan suhu. Allah taala sampun bantah pengendikan niku. Nahnu narzukukum wa iyahum. Aku Allah sing bakal menehi rezeki marang kowe. Aku Allah sing bakal menehi rezeki marang anak-anakmu kabeh. Nggih. Niku wonten setunggalipun ulama wonten negari Yordania, putra siswanipun Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Asmanipun Syekh Abu Abdillah Izzat Khadir. Yeah. Syekh Abu Abdillah Izzat Khadir ini kagungan putra cacahe niku kawan dosa. 40 anake urip kabeh niku. Nyambut gawe napa kula mboten mati dong sing gelah nggih ora sugih nemen. Nggih. Sing genah mboten sugih nemen. Simbah-simbah awake dhewe niku nek duwe anak 10, 12. Nyambut damel napa tani utun, dodol dawet lan sak pituripun. Ning kok ya urip kabeh lha niku sing maringi rezeki Allah. Ewon dene enten sing mati nggih niku pun dikersake dening Allah Subhanahu wa taala. Wonten setunggalipun sahabat nate tumut perang Badar. Ning piyambake pun qadarullah niku dereng pinaringan putra. Piyambake pun nggadahi pengangen-angen li an yuladali waladu siqtin fil Islam, nek aku kuwi diparingi anak nggih sakjroning agama Islam sing mati sakdurunge lahir, ahabbu ilayya iku luwih tak tresnani tinimbang donya lan sak isine. Niku agengipun kanugrahan rupa rupa anak, milo anak-anak niku ampun dibunteti. Ampun disumpeli wis ben metu sak karepe dhewe brol-brolan. Nggih. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Ala inni mukathirun bikumul umam." Mangertia sira kabeh menawa ingsun iku bakal seneng, bakal bombong, bahkan bakal bunga marang cacahe sira umat Islam sing akeh. Terus Kanjeng Nabi niku seneng, Kanjeng Nabi niku remen nek umat niku cacahe kathah. Jenengan kagungan putra 10 nggih, sedasa. Sesuk nek pun sepuh nggih. Nek Idul Fitri anake 10 gembrutuk. Utune 40, buyute pinten karek ngitung. Bangga mboten jenengan? Bangga. Ning lirik kasa ning gedhe kene iki. Sing openi, sing gendong, sing dulang ngedusi. Mboten napa-napa diniati ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Maka nalillahi kana adwam. Sedanten perkawis niku nek diniati ibadah karena Allah Subhanahu wa taala dadi enteng. Insyaallah taala. Dados mboten pareng mejahi bocah-bocah wa yulhaqu bihim al-ijhadu ba'da 40 yauman min ibtida'il hamli. Wa yulhaqu bihi kelebu mbunteti bocah, mateni bocah. Al-ijhadu menika menggugurkan. Menggugurkan niku basa Jawane napa nggih, Mas? Dadi bayi janin sing enten wetenge ibu niku dipelurut-pelurut ngen metu ngen mati. Nek cara sakniki luwih modern melih alat ini guntinge niku dilebokke. Dadi bayi sing ten jero wetenge simbok niku diguntingi saka nganggo napa nggih, nganggo komputer mriki guntinge rak. Gambare ketok ten komputer. Oh iki gulune ketok. Oh iki sikile ketok mriki terus dijapit dijedil. Dadi bocah niku ten jero wetenge simbok niku dimutilasi. Diiris-iris kaya buncis, dirajang-rajang kaya brambang. Nauzubillah min. Niku nyawane menungso. Mboten pareng menggugurkan bayi niku. Nggih. Ba'da 40 yauman min ibtida'il hamli. Saksampunipun 40 dino. Wiwit bobot ingkang sepindahan. Dados nek janin utawi ponang jabang bayi sing mapan wonten guwa garbane simbok niku usia kehamilan sampun kawan dosa dinten menika pun mboten pareng diowah-owah, mboten pareng dirusai napa melih digugurkan. Niku kelebu mateni bocah. Dipun awisi dening Allah Subhanahu wa taala. Nek nekat mila para dukun nggih, bidan-bidan, dokter-dokter yang melakukan praktek menggugurkan bayi tanpa alasan yang dibenarkan, iku dosane matumpuk-tumpuk. Na'udzubillah min dalik, bakal disuwuni benjang pertanggal jawaban dening Allah Subhanahu wa taala. Rabi'an piwucal kesaenan ingkang angka sekawan, takaffalallahu, Allah Subhanahu wa taala sampun maringi jaminan. Jaminan apa niku? Birrizki rupa rejeki li jami'in nas, kanggo sekabehi menungso. Nggih. Inna ahadakum, ngendikane Kanjeng Nabi, tenane salah sewijining sira iku yujma'u khalquhu, dilumpukake penciptaane fi batni ummihi ana padarane simboke 40 yauman, suwene 40 dina. Terus malih dados segumpal getih nggih, 40 dina malih, malih-malih dados segumpal daging 40 dina malih, sumayun fakhu fihi ruh, banjur disebul diparingi roh ponang jabang bayi kala wau. Terus dipun serat napa ne? Patine nggih, dipun serat rejekine, dipun serat bejo cilakane, dipun serat umure. Dadi bayi niku sederenge lahir ten ngalam donya niku sampun diparingi jatah rejeki dening Allah. Lan rejekine menungsa niku mboten badhe kijolan antawisipun setunggal kalian sanesipun. Lan niku nate napa nih gadah pengalaman pribadi saking rencang niku. Serius niku enten pom bensin. Niki pom bensin nggih. Niki pom bensin. Niki enten wong dodol bensin eceran niku lho. sandinge niku. Gangsal meter, pitung meter. Terus wong dodol bensin eceran niku kulak bensin saking pundi? Saking pom bensin iki. Dodole bensin ten pundi? Ten sandinge pom bensin. Niku nek dipikir ngangge nalar ngoten payu mboten le dodol. Dodol bensin eceran neng sandinge pom bensin. Kulake ten pom bensin iki. Lah kok enten napa niki? Mobil pickup niku lho. Neng blebek niku pas ten ngarepe bakul bensin eceran. Dheweke apa, Mas? Mobil pickup ku macet. Isen ana bensin nganggo gendul-gendulmu kuwi. Pinten wis sak gendul kabeh sing tok duweni disokke kabeh. Wong mobil gitu. Mobil niku rak butuhe nggih kathah. Glogoki bensin, glogak, glogok, glogak, glogok dibayar. Terus dibayar lunas, mobilnya melaku. Ngeng, lagi limang pitung meter nggih. Melaku niku iruh pom bensin. Walah, ngerti ya mau tuku kene, mboten saged. Sebab niku Allah Subhanahu wa taala sing ngatur. Nggih. Rejekine tukang bakul bensin eceran niku saking sopir mobil berundul kalau mau. Senadyan jaraknya ming pitung meter. Niku pinangka bukti tondo bilih Allah Subhanahu wa taala niku sampun menjamin nggih jatah rejekine menungso niku piyambak-piyambak. Dodol mie ayam laris. Dodole niku kena ditiru ning rejekine mboten saged dipun tiru. Ngoten niku. Dados mboten sah ajri mikir masa depan gak aku sesuk piye anakku akeh mbayari sekolah piye aku nek lara sesuk goleke carane nambake piye ruwet. Niku sedanten was-was setan. Dados panggesangan niku mboten sah terlalu dipikir nemen. Nek mboten dipikir njur pripun dilakoni. Ngoten tok guran. Wong urip niku rumuse dilakoni. Ya. Lah nek enten masalah piye dilakoni. Nek mboten iso ngrampungi dinteni. Kuat dilakoni nek ra kuat ditinggal ngaji ngoten mawon gampang gitu. Ampun dipikir bentoyong bunek bludrek entek-enteke bunuh diri anake yo sebab sampun nate kula maos berita niku wonten ibu-ibu kalih putrane 3 nggih putrane cah 3 niku jek cilik-cilik niku diombeni ndrim kabeh bar anake 3 pun do mati kabeh ibuke niku gantung terus nulis surat. Maafkan anak-anakku, aku terpaksa membunuhmu. Karena kalau kalian besar, kalian akan menjadi orang yang susah hidupnya. Tapi kalau kalian aku endrim, kalian masih belum punya dosa dan masuk surga. Enggak apa-apa ibumu masuk neraka, sing penting anak-anakku mlebu swarga. Niku weng napa stres niku? Leres mboten ngoten niku? Oh, nek dipikir yo apik kuwi. Jadi bocah-bocah ngen daripada urip esuk ben lekoso melarat tak pateni wae ngen mlebu swarga sing mlebu neraka ngen aku dhewe. Niku wong ngene. Mboten wa, mboten waras. Sebab piyambake pun sampun ajrih dumateng was-was setan. Sing jamin rezekine awake dhewe Allah Subhanahu wa taala, sing jamin rezekine anak-anak nika ugi Allah Subhanahu wa taala. Sopo ngerti cah telu niku senadyan anake wong ra duwe ning gedhe barang gede dadi jenderal, barang gede dadi menteri keuangan bendino nyetaki duit wae. Nyetak duit bendino niku. Nggih. Dados kita sedaya mboten perlu menggalih was-wasipun syaiton ananging kedah yakin pitadosi dumateng janjinipun Allah Subhanahu wa taala bilih Allah Subhanahu wa taala sampun maringi jatah rejeki dumateng sedaya menungso. Khamisan engkang angka gangsal. Mukafahatul hamli khaufal faqri min a'malil jahiliyah. Mukafahatul hamli khaufal faqri. Ini kuwau buntuti anak ini kuwau. Jadi digawe wong wadoni supaya ora iso ngandut selawase urip. Carane pripun aku mboten pati ngerti napa ditaleni napane kula nggih. Napa dibuntuti napane kula nggih mboten ngerti. Jadi piantun setri niku digawe supaya mboten saged ngandut, mboten saged bobot sak lawas-lawase. Khaufal faqri sebab dheweke wedi nek dadi wong melarat. Wedi nek dadi napa kebo kabotan sungu. Min a'malil jahiliyah tingkah laku ngoten niku wau nggih. Mbunteti bocah. Nggih supados nyantun setri mboten saged mbobot sak lami-laminipun mergo wedi engko nek anake akeh dadi wong melarat niku min a'malil jahiliyah kelebu tindak tanduke wong jahiliyah. Nggih. Perilakunipun tiang-tiang jahil. Tiang-tiang ingkang bodoh, ingkang boten anggadai keimanan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kirang kiat tawakalipun pasrah bongkoanipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kaya-kaya boten mitah dosine Allah niku sampun napa niki? Maringi jatah rezeki dumateng sedanten menungsa. Lha nek amal jahiliyah pripun? Nggih ampun ditindakke. Amal jahiliyah niku. Nggih. Sebab niku perkawis ingkang dipun awisi dening Allah, dipun awisi dening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sadisan ingkang angka 6 tahrimul fawahish wa ma yuaddi ilaiha. Tahrimul fawahish. Haram hukumipun perkara-perkara maksiat. Sepindah. Perkara maksiat hukumipun haram. Wa ma yuaddi ilaiha lan sedanten sarana sing saged jlomprongke menungsa tumuju perkara maksiat niku hukumipun ugi haram. Nggih. Contohnipun apa Allah Subhanahu wa taala wonten ayat sanesipun dawuh wala taqrabuz zina. Para menungsa sira kabeh aja kumawani cerak-cerak tumindak zina. Zina mboten tareng. Demenan dumanteng piantun setri sanes sing mboten halal niku hukumipun haram. Kelebu perkara-perkara sing marake wong tumindak zina niku mboten tareng. Contone napa? Ngumbar aurat. Piantun setri nek medal saking dalam wajib ngagem jilbab. Nggih, ora kok nek metu malah duantan menor di sawang wong pirang-pirang aurate dipun ketinggalaken niku perkara-perkara sing saged njlomprongke menungsa tumindak zina. Semanten ugi yang-yangan, niki mas-mas, mbak-mbak sing tesih nom, ya sing tua barang. Sing nom yang-yangan wong tua yang-yangan nggih wonten nak gitu. Yang-yangan kalih wong wadon sing mboten halal niku mboten pareng. Sebab niku bakal njlomprongake menungso tumindak zina. Dalilipun pun di Nabi dawuh, "Ma khala rajulun bimra'atin." Ma khala rajulun bimra'atin, ora ana wong lanang kok napa niku berdua-duaan niku basa Jawane nggih yang-yangan niku nggih. Ora ana wong lanang kok yang-yangan karo wong wadon kejaba sing nomor telu niku setan. Jadi wong yang-yangan, wong loro nggih, enten tanggul, enten ngalas, enten gunung, enten pundi. Ning wong loro tok. Yang-yangan niku, mongko niki dereng halal. Niku sing nomor telu mesti setan ngojo-ojoki supaya tumindak zina. Nah, terus tumindak zina mboten pareng, sedanten perkara sing nyebabake menungso tumindak zina menika ugi dipun awisi dening syariat Islam. Ngoten niku. Nggih, dados mas-mas, mbak-mbak, nah kinten-kinten pun seneng tenanan sing endang dirabi wae. Ditembung halalan bihalalin. Dadi halal bihalal ya. Sebab nek mboten ngoten mungkin entek-entekane nggih, awake dhewe cerak marang tumindak zina. Ning aku kan ora tumindak zina. Mboten tumindak zina ning nek cerak kalih perkara zina menika ugi dipun awisi dening Allah. Ila dipun sebat wonten mriki tahrimul fawahis wa ma yuaddi ilaiha. Haram hukumipun tumindak maksiat lan sedanten perkara sing nyebabake menungso tumindak maksiat. Ingkang angka 7 tahrimu qatlin nafsil lati haramallahu illa bil haq. Yen menika haram hukumipun mejahi nyawa sing diawisi dening Allah. Dipun haramake dening Allah. Nggih illa bil haqi kejawi wonten alasanipun ingkang leres. Alasanipun menungso niki mateni menungso ku ora kena niku dosa gedhe. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Sapa wonge mateni menungsa sing iman kanthi sengaja dheweke bakal diparingi pidana rupa neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Niku mateni menungsa siji. Napa malih mateni menungsa kathah. Kelebu niku wau menggugurkan bayi sing mboten dosa niku wau. Tapi niki kan anak hasil zina. Wis sing dosa wong tuane ngopo kok tumindak zina? Bocah niku mboten nampa dosane wong tuwa, mboten pareng dipun pejai. Mboten pareng dipun guwak. Nggih. Kedah takwa, kedah ajrih dumateng Allah Subhanahu wa taala. kejawi alasan wonten alasan-alasan ingkang hak ingkang tiga kalau kita aturaken la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihdats tsalatsin. Getihe wong Islam iku ora kena ditumplakake. Wong Islam ora kena dipateni kejaba wonten alasan cacah telu. Atsayyibuz zani wong sing pun omah-omah empun nikah ning tumindak zina. Iku dipun pejahi. Wan nafsa bin nafsi lan wong sing mateni nyawane wong niku dipidana pati. Nggih. At-tariku li dinihil mufariku lil jamaah wong sing murtad saka agami menika ugi dipun pidana pati. Ning sepindah malih kula ngaturaken ingkang anggadhahi hak maringi pidana pati menika pamarentah. Wondene pamarentah kok mboten nindakake pidana pati kala nggih niku tanggung jawabe pamarentah kalian Allah Subhanahu wa taala. Kita namung nggadhahi wenang napa dakwah lan ndongake kesaenan ngoten tok. Demo mboten pareng. Nggih napa malih mbrontak menika dipun awisi dening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faminan ingkang angka 8 lam yufassilillahul murada bil haqqi huna. Allah Subhanahu wa taala niku mboten jlentrehake ingkang alasan ingkang leres nggih menungsa kena dipateni niku. Wa qad dzakara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syai'an minhu, ananging Nabi sallallahu alaihi wasallam sampun nyebatake antawisipun fi haditsin sahihin mafaduhu wonten salebetipun hadis ingkang sahih intine zina ba'da ihsan. Wong sing tumindak zina sakwise nikah niku nggih dipidana pati. Wa kufrun ba'da iman lan nggih wong sing kafir sak sampunipun iman. Wa nafsu bin nafsi lan wong sing mateni nyawane menungso liyane. Nggih niki kados ingkang hadis kalau kita aturaken dados menung napa melih kok nyawa menungso nggih. Napa melih nyawa menungso, nyawane kewan niku mboten pareng awake dhewe mateni kewan nek mboten enten alasan ingkang dipun keparengaken. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala wis netepake tumindak becik marang sekabeh perkara. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Nek sira mateni, patenono kanthi cara sing becik. Wa idza dzabhtum fa ahsinud dzibhah. Nek sira mbelih, nek sira mrekat satu kewan, belen kanthi cara sing becik. Niku kewan derajate kewan. Mboten pareng mateni kewan, nek mateni kewan kudu nganggo cara-cara sing becik. Bapak-bapak, ibu-ibu, Kang Mas, Mbak, Yu, adik-adik sing masang perangkap tikus ten ngomah, nek pun entuk tikus niku ampun dipepe ten dhuwur gendeng sedina loyo, mboten dicepaki wedang teh, mboten cepaki sego lawuh. Tikuse man napa nek kepanasan ngelak luweh mati. Jekeng kang garing ten mriku. Niku mboten pareng haram. Nggih. Nek maksir mateni tikus nggih dipateni kanthi cara sing becik. Cara sing becik niku pripun ngendikane Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, cara mateni ingkang becik menika asra'uha wa ashaluha, sing paling cepet lan sing paling gampang. Mateni tikus niku sing paling cepet dinapake, Mas. Dinapake, Mas. Mateni tikus sing cepet. Gepuk. Gepuk napa? Gepuk sapu ya ra mati-mati. Ditibani watu gamping makne blek. Ning nek jenengan PP napa didelep-delepke enten nggen ember isi banyu, oh, kapokmu kapan yo gelagepan yo tak bledeske meneh. Menika mboten pareng. Dipun awisi. Nggih. Nabi sallallahu alaihi wasallam niku nate nggih melampah terus wonten unta sing medal saking kebon. Unta niku mlaku sinambi nangis terus muruki Kanjeng Nabi. Drewelat, dreweran. Kalih Nabi unta niku diipuk-ipuk. Nggih diipuk-ipuk gulune terus dielus-elus. Terus Nabi taken. Liman hadzal jamal? Unta iki ndek sapa? Fa kharaja syabun minal ansar. Terus wonten nom-noman saking nggih saking kaum Ansar niku medali ya Rasulullah niku unta kula Kanjeng Nabi. Nabi ndukani cah nom niku wau. Unta iki nangis pradul marang aku sebab sering tak gebuki. Kowe ora kena gebuki unta. Nek unta salah dipernahke ora usah dadak dipecuti, nganti dheweke nangis deleweran iki pradul marang aku. Dadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ndukani enten sahabat ibu setunggal sing gaweane mecuti unta niku didukani Kanjeng Nabi mboten pareng. Wonten hadisanipun Enten piantun istri niku mlebu neraka gara-gara kucing. Sebab menapa kucing niku dipenjara, dikurung, mboten diparingi jatah. Jatah maem kucing niku. Ngantos kucingnya mati. Niku dadi jalaran wong wadon niku mlebu nerakane Allah Subhanahu wa taala. Kosok wangsuli pun nek sering tetulung dumateng menungso, tetulung dumateng kewan apa mleh dumateng menungso, Allah Subhanahu wa taala maringi ganjaran, Allah Subhanahu wa taala maringi pitulungan ten ngalam donya, lan Allah Subhanahu wa taala maringi pangapura marang sekabehe dosa. Bainama rajulun yamshi bitariqin yastaddu bihil harru. Nate ana pawongan lanang sing mlaku ana sak ndhuwure dalan sing panas kepati-pati. Nggih. Bawa jadal bi'ra dheweke nemoni sumur, nggih panazala fihi wa syaribal ma'a tsumma kharaja. Dheweke nyemplung sumur ngombe banyu sendang. Nggih, langsung dheweke niku metu saking sumur. Fa idza bihi kalbun yalhatu. Ya'kulu thara minal atas. Dumadaan wong niki weruh ana kirik sing melet-melet dilati lebu mergo rasa ngelak. Faqala fi nafsihi wong lanang niki batin. Laqad balagha hadzal kalba. Mithlu alladhi kana balagha minni. Laqad balagha hadzal kalba minal atas mithlu alladhi kana balagha minni. Kire iki wis ngrasake rasa ngelak kaya dene sing wis tak rasake. Nggih, banjur dheweke nyemplung sumur meleh, famala akhufahu ma'a, sepatune dicepot diiseni toya sumur. Fa amsakahu bi fihi. Sepatu isi banyu niku dicokot. Nggih, fasaqal kalba. Terus dheweke menehi banyu mentah marang si kirik sing ngelak kelo. Fasyakarallahu lahu wa ghufira lahu. Allah Subhanahu wa taala matur nuwun marang dheweke lan Allah Subhanahu wa taala niki maringi pangapura marang sekabehe dosa. Ming gara-gara menungso menehi pitulungan marang derajate ki kirik. Ming menehi banyu mentah napa meneh jenengan nyaosi napa niki air mineral napa meneh wedang teh napa meneh dicampuri gula teh campuri roti lan sak piturutipun menika estu-estu ageng nggih kautamanipun lan dados jalaran menungsa menawi ikhlas nggih dipun apura sedanten dosa lan kesalahanipun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah mbok menawi mekaten lan semanten nggih menggah pengajian ingkang saged kita aturakan wonten kalau dangan dalu punika wasipun ayat menika Allah Subhanahu wa taala estu-estu ngawisi melarang dengan keras kita sedaya pinangka umat Kanjeng Nabi mboten parang tumindak syirik nggih senadyan napa niku toh pati senadyan totowane niku mengke bakal diincim lan sak piturutipun ning tumindak syirik niku mboten parang dipun tindake. Pramila saking menika para jamaah, para bapak, para ibu kang Mas Mbakyu ingkang wonten dalemipun piyambak-piyambak ingkang tesih nyinggahke barang-barang klenik dalu niki enggal-enggal diobong. Mboten sah ngenteni sesuk. Ya nek awake dhewe tesih urip tekan sesuk-esuk. Nggih, nek barang klenike dereng diobong, dereng mertobat. Terus mengke dalu kita sedaya dipun pundhut dening Allah Subhanahu wa taala ateges kita sedaya nggih sampun mati marak sowan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi mbeta dosa sing paling gedhe sing mboten bakal diapura dening Allah. Innallaha la yaghfiru an yusyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tenane Allah ora bakal maringi pangapura marang wong sing tumindak syirik lan Allah maringi pangapura marang dosa sak liyane syirik. Ingkang mangko kalih Allah Subhanahu wa taala ndawi supados kita sedaya ngabekti dumanteng tiang sepuh kalih nggih sabar utaminipun tiang sepuh niku napa nggih menawi sampun manula nggih menawi sampun pikun niku kadang kala sifate bali melih kados dene bocah cilik. Pramila nggih kedah sabar lan nyuwun kesabaran dumateng Allah. Kula mboten saged sabar nggih nyuwun dumateng Allah. Sebab kesabaran ingkang kagungan Allah. Allah maringi kesabaran dumateng sinten ingkang dipun kersake. Lah awake dhewe niku kantun nyuwun dumateng Allah kadang kala wegah. Ya Allah, kula nyuwun dipun paringi kesabaran. Ya Allah, kula nyuwun dipun dadosaken bocah sing ngabekti dumateng tiyang sepuh. Ndonga ngoten niku mboten nate. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Robi pangeran kula ighfirli kula nyuwun dumateng paduka maringi pangapura dumateng dosa kesalahan kula. Wali-wali daya lan paduka maringi pangapura dumateng dosa kesalahan tiang sepuh kula kalih. Warhamhuma lan mugi paduka kersa welas asih dumateng tiang sepuh kula kalih. Kama rabbayani saghira kaya dene tiang sepuh kula sampun welas asih dumateng kula nalika kula tasih cilik. Nalika kula tasih bayek. Lan donga ngoten niku mboten tau ki awake dhewe. Ndongake tiyang sepuh lho mboten tau. Ndongake awake dhewe digawe dadi bocah sing ngabekti nggih mboten nate. Wegah mengko donga niku gratis. Mboten nganggo pendaftaran. Daftar online mboten nganggo. Daftar offline mboten nganggo. Langsung angkat tangan marep ngulon nyuwun dumateng Allah. Allah Maha mirsani Allah Maha mirengaken sedanten penyuwunanipun menungsa wonten pundi piyambakipun mapan. Terus mboten pareng buntuti bocah wau merga wedi melarat nggih sebab Allah ingkang maringi rejeki lan mboten pareng cerak-cerak tumindak maksiat, mboten pareng mateni ngilangi nyawane menungsa liyane. Aniku pinten-pinten piwucal ingkang dipun sebat dening Allah Subhanahu wa taala wonten saklebetipun surat Al-An'am ayatipun 151. Mekaten lan semanten ingkang saged kita aturaken lan sisa wekdal ingkang tasih wonten nggih kita badhe maos pinten-pinten pitakenan ingkang sampun lumebet wonten ing mriki. Saya kenal sunah belum lama, dulu aktif di niki nyebat merek nggih, mereke kula sebut XXXX. Ini gue gak dikecrek polisi. Tapi setelah saya mengamalkan sunnah, hampir semua tetangga membenci. Wah, bagaimana sikap saya menghadapi tetangga yang demikian? Padahal kita sudah berbuat baik, datang dari hamba Allah di Kebumen. Le berbuat baik kurang akeh, diakei melih litu mindak becik. Nyuwun kekiatan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lan panjenengan nek nindakake sunah kok enten sing ngerusoi, enten sing boten seneng, ampun ngelokro. Sebab wong sing nggegujengan marang sunah Nabi, dirusoi dening tangga teparu, dirusoi dening wong-wong sing boten seneng, niku ateges piyambakipun nembe nindakake jihad fi sabilillah. Imam Ahmad Ibnu Sinan Al-Qattan rahimahullahu taala niku nate maringi piwucal kesaenan pitutur kebecikan. Al-muttabi'u li sunnati. Wong-wong sing gegujengan gegondelan marang sunnah-sunnahku, marang piwucale Kanjeng Nabi, nggih kalqabidi alal jamr. Iku kaya wong sing napa nggih? Nyekel, ngegem al jamr, mawa sing mongah-mongah. Pirsa mawa sing mongah-mongah. Nggih. Napa nggih? Balok kayu sing diobong mongah-mongah niku jenengan cepeng kinten-kinten pripun ya mlonyoh to nggih wa huwa al-yauma indi yen nek jenengan nindakake amal sunnah kok enten sing boten seneng nggih para ulama sampun dawuh wong sing nindakake sunnah ini nyekel mawa sing panas nggih kantun jenengan diculke sunahe Nabi napa jenengan tetep nyepeng sing napa mawa panas kala wae. Menawi kita sedaya kuat nyepeng nyawa panas niku Imam Ahmad bin Sinan Al-Qattan dawuh melih wa huwal yauma indi ning wong sing gegondelan marang sunnah iku mau afdalu min darbis suyufi sabilillah luwih utama luwih gedhe ganjarane tinimbang wong sing perang sabil wong sing jihad fi sabilillah niku sepindah dados ampun nglokro nggih saya dirusoi wong tambah saya bergenggeng tambah saya menteles, tambah bangga melih. Iki sunai Nabi, tak tindakake tak amalake. Ngoten niku. Ning ampun kementus, ampun gemblung kumalungkung adikang adikung, adiguna dupeh wis kenal sunah, tanggone rung kenal sunah terus nyepeleke ngejak padu nantang lan sak piturutipun. Mboten pareng. Sabar, sunah niku tetep dipun amalaken kanthi sae lan tumindak sae. Dumateng tangga teparu, asring paweh, asring maringi hadiah, sapa aruh mesem guyu lan sak piturutipun. Kula ampun ngoten niku, ning tesih wonge tesih elek, kurang akeh, diakehi melih. Anggenipun tumindak kesaenan dumateng tangga teparu. menawi sing gedhing kalih jenengan niku sewaya-wayah lorok jenengan dadi sing nomor siji nilii ten rumah sakit nggih digawake hadiah lek kagungan diamplopi nek kagungan duit nggih ora malah jenengan digedhingi nilii wegah nggih barang digerengi gelem nilii ning ra nggawa apa-apa ngelokke sing lara Pak Dhim pun dahar urung lan niku gedange ngantek lonyot mboten dipangan ya panganan kono le dadi jenengan ora nggawake malah gondol gawa mule. Tambah gedeng mele tonggone kalih jenengan. Wis mara ora nggawake mulih malah bondot gitu. Ingkang angka 3 asring nyuwun kegiatan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih, nyuwun kegiatan Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Niku dipun ambali bolak-balik. Badhe tanglet punapa hukumipun niki wong bunteti bocah. Punapa enten ingkang bunteti bocah sing mboten nalisir saking syariat. Enten. Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas niki ate dipun takeni babagan perkara bunteti bocah niku. Niku kula mboten nyebut merek melih mungkin ndak dikecrek. Dadi bunteti bocah niku enten sing dikeparengake. Pripun niku nalika tujuanipun kangge menjaga jarak kelahiran. Dadi antawisipun adike, antawisipun kakak-kakakipun nggih, Kang Mase kalih adike niku gen rada adoh sik. Bocah gen rampung sik sing napa niku? Sing nyusoni. Nggih, ben rada gedhe sithik. Nek pun gedhe sithik lagi duwe adi melih niku dipun keparengaken. Nggih. Sing dipun awisi dening syariat nek dibunteti total. Nganti tekane aku mati aku segah duwe anak meneh. Wis tak bunteti tek pokoke. Disumpeli pun mboten kena ing dinggo. Brojol bocah melih lah menika dipun awisi. Wallahu taala alam kados dipun ngendikake dening Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullahu taala. Apakah anak sepupu tetap disebut kerabat dan batasan yang disebut kerabat niku sampai mana? Wah, nek kerabat niku tesih kuatah nggih. Nggih, kerabat niku tesih kathah. Sauger tesih mambu sedulur, tesih sak suku, tesih sak marga niku tesih dipun wastani kerabat. Mbok menawi kang dipun maksud ning kang dipun pikajengaken menika babagan mahram nggih. Mahram niku piantun sing haram dipun nikahi. Yen mengke wonten pembahasan ingkang langkung jembar wiar ombo bawi romale babakan mahram menika wallahu taala. Apakah menyapa seseorang dengan menganggukkan kepala termasuk bentuk kesyirikan mboten sing kandha sapa niku dalile napa? Pakde. Mosok ngoten syirik ya. Mboten pareng. Yang niku ngibadah dumateng salianipun Allah antawisipun sujud dumateng liyane Allah rukuk dumateng liyane Allah Subhanahu wa taala niate ngibadah lan niku syirik nggih ning nek panjenengan rukuk kados wong Jepang niku lho hari gato dingkluk niku nek niate mboten ngibadah dheweke dosa ning mboten ngantos syirik ning nek niate niku rukuk ngibadah nggih dumateng sing dirukuki lah menika kelebet tumindak syirik naudzubillahi min dzalik. Wallahu ta'ala alam. Kajian di omah suruh ini kalau pas tidak pandemi untuk ikhwan saja atau terbuka untuk umum ikhwan dan akhwat. Jazakumullahu khairan. Pengajian ten omah suruh niku mulai nih nggih saploke pandemi niku. Sederenge pandemi mboten enten pengajian ten omah suruh. Omah suruh niku mang kagem sinau ngaji bocah-bocah nggih. Terus simbok-simbok sing kepengin maos Al-Qur'an, kadang kala ten mriki sok enten dawuh. Ning nek pengajian rutin ngeten iki nggih nembe wonten saploke wonten pagebluk mayangkara sebab kita mboten saged ngawontenaken pengawasan wonten masjid. Bila dipun wontenaken pengajian wonten omah suruh niku mboten enten sing dugi. Mboten enten jamaah niki. Nggih ming saking klaten mengaji kalih sing ngewangi. Nggih, sebab nek enten jamaah cenah kelompok-kelompok meleh ya horor niku mengke. Wallahu ta'ala alam. Saya tidak berani melihat wajah bapak saya ketika bicara. Disebabkan saya sangat segan kepada beliau karena sejak kecil dididik keras dan sering dimarahi. Dan hal itu membekas di ingatan saya. Biasanya saya hanya nunduk ketika berbicara kepada beliau. Apakah hal ini adalah akhlak yang buruk dan termasuk berbuat durhaka? Babakan dinklo nalika dipun napa niku? Nalika dipun dipun ajak wawan pangandikan dening bapak. Niku napa kelebu tumindak sing elek napa mboten? Niku mbok menawi antawisipun desa setunggal kali sanesipun benten nggih. Wonten setunggal karang padesan niku nak diajak ngomong kudu dinklo ora kena nyawang. Nggih berarti niku sae. Neng wonten setunggal desa niku, aku iki diajak ngomong karo wong tua kok malah dinggel ora gelem nyawang ya. Kurang ajar kowe iki. Ah nek ngoten berarti nggih jenengan kedah nyawang. Kantun bapake jenengan remen sing pundi? Nggih. Taken dumateng bapak. Ewon dene kok bapak riyen guala nyengeni ngantos jenengan wedi niku kekeliruan sak lebetipun panggula wentahan bocah gitu. Malah-malah mangke wonten pengajian sanesipun kula nate matur Nabi sallallahu alaihi wasallam niku malah ndawuhi supados tiyang sepuh niku asring gendong dumateng anak-anake supaya anak-anak niku tuwuh raos tresna dumateng tiyang sepuhipun. Mboten dikutak-getak terus ning mboten tau gendong nggih menika kelentu. Ning gandeng jenengan niku sampun kalampahan nggih pun mboten sah dieling-eling awake dhewe pinangka anak niku sing dieling-eling kebecikane bapak nggih mawon. Nggih, masalah bapak mbiyen tumindak dosa niku tanggungane bapak kali Allah taala. Nek tanggungane awake dhewe marang Allah, Allah ndawuhi ngabekti dumanten tiyang sepuh. Ewon dene bapak mbiyen jahat niku urusane bapak kali Allah. Tugase awake dhewe pinangka anak ngabekti lan ndongake kesaenan. Wallahu taala alam. Jarek taken pripun hukumipun salat berjamaah makmum kalih imam ingkang tasih mitadosi klenik sesajen pitungan dinten kalih tanggal ugi papan panggenan ingkang dipun pitadosi wonten ingkang nenggo. Lah angkringan niku nggih enten sing nenggo. Ingkang kedah dipun uri-uri. Ugi nganggep piyambakipun tiyang ingkang saged nambani sesakite tiyang sanes, malah-malah dipun sukani gelar kalih tiyang-tiyang ingkang pitados piyambakipun pinangka utusane Gusti Allah. Niku dukun niku, Mak. Mboten pareng jenengan salat makmum kalih menungso model ngeten iki. Amarga syarat sarananipun nggih tasbih ugi toya bening. Dheweke nganti di pitadosi pinangka utusane Gusti Allah ateges dheweke ngaku dadi nabi. Ateges dheweke niku isoh nambani wong loro kanthi cara-cara klenik ateges dheweke niku dukun. Mboten pareng jenengan salat tenburine dukun. Golek imam sanesipun nggih. Wallahu taala alam. Dalam zakat mal kan ada nisab dan haul nggih. Bagaimana kalau kita punya harta belum sampai nisab zakat? Nggih mboten wajib zakat. Mboten wajib zakat. Ewadine njenengan ajeng sedekah monggo. Statusipun infak, sedekah, dana driyah biasa, dana sosial. Ewan dene zakat mal niku nenggo nisab kalian haul sampun dipun simpen setunggal tahun lan sampun cacahipun gunggungipun bondo kalau sampun luwih saking nisab kalau wau. Kejawi napa nggih hasil panen nggih hasil panen nek pun mencapai nisab niku saben-saben panen menika kedah dipun bayar zakatipun. Wallahu taala alam. Jika tetangga memarkir dua mobil di jalan perumahan, apakah orang tersebut menzalimi tetangga? Langge, cetha mlaha wela-wela ketok mata. Nggih, Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah." Iman iku ana 70 semene. Napa nggih? Syu'bah niku. Pang, pang, cabang, cabang keimanan. A'laha qawlu la ilaha illallah, keimanan ingkang paling inggil derajatipun menika syahadat la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adza anit tariq. Lan derajat keimanan ingkang paling cendhek piyambak, ingkang paling asor piyambak niku ngilangi gangguan saking dalan. Lan nek jenengan parkir mobil ten jalan perumahan, ning mongko niku dalane senes kagungane jenengan, wong liwat mriku dadi keganggu. Niku ateges jenengan mboten ngilangi gangguan ning malah nyelehke napa? Malah nyelehke gangguan. Nggih menawi panjenengan sampun kiat tumbas mobil nggih kedah dipun pitadosi dipun padosaken napa niki panggenan kagem parkiripun. Lah kula nggih parkir mboten enten nggih tumbas mobil sing cilik mawon. Sing saged dikantongi mobil plastik upaminipun nggih dolanan bocah. Ning nek jenengan tumbas mobil kok diselehke ten tempat-tempat umum nggih panggenan-panggenan sing saged ngganggu tiyang liwat menika dipun awisi. Nggih. Napa dititipke ten daleme rencang ingkang wonten napa garasi nipun menika saya aning disalah kinten yen mergi-mergi ngganggu tiang lewat menika dipun awisi. Wallahu taala alam bisawab. Bismillah. Menawi badhe nglampahi utawi maos nggih mboten nglampahi. Zikir enjang lan sonten. Napa kedah nindakaken zikir bibar salat langkung rumiyin saene nggih. Ning nek dingendikaken napa kedah nggih mboten. Wong zikir sak bibaripun salat menika hukumipun ugi sunnah. Zikir wayah enjang lan sonten menika hukumipun ugi sunnah kemawon. Ning ingkang langkung sae, ingkang langkung sampurna zikir bibar salat dipun waos nggih bibar niku nembe maos zikir enjang lan sonten. Ingkang dipun nggih serat dening Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah sebab seratanipun Ustadz Yazid menika zikir-zikir ingkang hadis-hadisipun dhaif menika sampun dipun resiki. Sampun dipun bucal. Bagaimana doa istighfar orang tua yang telah meninggal dunia, begitu juga bagaimana caranya sedekah atas nama mayit. Ndonga sak saged-sagedipun. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nggih pun sedo, dipun waos niku asring wedal-wedal ingkang mustajabah. Nggih. Terus sedekah atas nama mayit pareng napa mboten? Nggih ingkang kula pitadosi menika dipun keparengaken. Ada dasar riwayat wonten pawongan lanang ja'a ilan nabi sowan wonten ngarsanipun nabi terus matur, "Ya Rasulullah, do Kanjeng Rasul, inna ummi tuwfiyat. Tenane mamak kula niku sampun sedo, simbok kula sampun sedo. Walam tusi lan simbok kula niku mboten nate maringi wasiat napa-napa. Afayan fa'uha an atasaddaqa anha. Napa enten paedahe nek kula sedekah atas nama simbok kula?" Kala Kanjeng Nabi dawuh, "Na'am, iya ana paedahe, ana manfaate." Dados panjenengan sedekah nggih niat ganjaran kagem tiyang sepuh kalih ingkang sampun sedo menika dipun keparengaken. Wallahu taala alam. Ana mau tanya, ana dulu keguguran saat usia kandungan 8 minggu. 8 minggu niku berarti pinten wulan nggih, Mas? Kalih wulan nggih. Apakah anak akan bertemu dengan anak-anak yang gugur itu pada hari kiamat nanti, sedangkan usia janin tersebut baru 8 minggu dan belum ditiupkan roh? Nggih niku derengen ten roh niku. Wallahu taala alam, kula mboten wantun ngaturaken wangsulan niki. Pitakenanipun kula dereng mangertosi wangsulanipun mangke saged dipun takenaken dumateng Ustadz sanesipun. Apa hukumnya melakukan sholat di musola yang ada di antara pusat perbelanjaan, mal atau pasar? Menawi musola niku saben dinten wonten adzan, wonten komat, diagem sholat gangsal wekdal nggih dipun wakafaken nggih musala kala wau lillah karena Allah Subhanahu wa taala parang salat mriku nggih ewan dene nek mboten wong niku guru pojokan warung salat mriku nggih kedah pados masjid sing wonten adzan lan komatipun wakaf karena Allah wa annal masajida lillah lan masjid iku kabeh kagungane Allah Subhanahu wa taala dadi masjid niku wakafe agama Allah Subhanahu wa taala. Kejawi nak jenengan nembe musafir. Nggih wong safar niku mboten wajib salat jamaah niku pareng salat ten pundi papan jenengan nembe safar. Nggih. Ewon dene nek jenengan mukim mboten nembe lelungan adoh menika dipun wajibake salat wonten masjid berjamaah. Kejawi nggih kejawi mele wonten kejawinipun nalika mangsa pagebluk ngeten niki. Aku nek salat masjid uyu-uyuan gek wong dorang nganggo masker, dorang nganggo protokol kesehatan. Aku wedi nek ketularan menika dipun keparengaken salat wonten dalem. Wallahu ta'ala alam. Gelisah karena belum dapat jodoh, apakah termasuk penghapus dosa? Nggih, nek jenengan ditampa sabar. Nggih. Pacoban saking Allah Subhanahu wa taala, insyaallah niku dados kafarat. Nggih, kesalahan lan dosa. Ning nek jenengan grutu, wah kebian-bian rasida-sida wae. Gusti Allah ijane piye? Nauzubillah min dzalik. Niku mboten dadi penghapus dosa, ning jenengan malah numpuk dosa lan kesalahan. Berobat sama seseorang dengan cara yang tukang urut itu minum air putih. Kemudian air putih tersebut disemprotkan ke bagian tubuh pasien yang sakit. Terkilir, patah, retak tulang. Bolehkah berobat dengan cara begituan? Dan tukang urut itu baca doa yang enggak kedengaran pasien. Komat kamit. Jenengan tekon mbah, jenengan moco nopo. Nek wacane niku saking Al-Quran sunnah dipun keparengaken. Utawi macane niku mboten Al-Quran sunnah, ning waosanipun niku mboten ngemot perkara-perkara syirik menika ugi dipun keparengaken. Mboten ngemot perkara syirik, ning ngemot perkara-perkara sing elek. Mantrane niku nggih mboten pareng. Ora ning kandungan syirik, mboten enten kandungan bid'ah, ning dheweke ngemot tetembungan sing mboten sae. Ujo pajapu, ginjel tumane asu, niku mboten pareng niku nggih. Senadyan sing diwaca niku mboten kesyirikan, mboten kebid'ahan, ananging niku makna-makna sing mboten sae niku luweh becik dipun tilar kemawon. Ewon dene nek ming disembur terus komat kami nek sing dipun waos menika ruqyah, menika dipun keparengaken dados dipun takeni riyen niku. Napa niki tabibipun kala wau. Wallahu taala alam. Nah, apa yang harus kita lakukan apabila kita mendapat transferan kiriman duit dari orang yang tidak dikenali pengirimnya? Kita sudah berusaha mencari informasi pengirimnya, namun belum berhasil dan tidak ada yang merasa kehilangan. Niku jenengan sedekahke niate ganjarane kanggo sing duwe duit. Jenengan ditransferi uang tidak dikenal. Sak yuto apa meneh? Duit sak yuto jenengan pendet, jenengan sedekahke, ya Allah niki ganjarane kanggo sing duwe-duwit. Nggih. Sewayah-wayah mengke kok sing duwe-duwit teko, Mas, aku ndak ingin transfer ngene jenengan. Sak yuto bener to? Bener. Balekke Mas, niku jenengan wajib balekke. Terus sedekahe sing sak yuto mbiyen kanggo sinten? Kanggo jenengan. Niku ada dasar fatwa saking Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Ngoten nggih? Ditransferi sak yuto arep balik, ya ora enek uangnya kok. Jenengan sedekah ke niati ganjarannya tinggu sing duit-duit. Sewayah-wayah ingkang kagungan arto niku nyuwun jenengan ini deku ndak ingin ditak transfer. Niku jenengan wajib balik ke. Nge sedekah singirin ganjarannya kagem penjenengan. Wallahu ta'ala alam. Apabila warung kena sihir, banyak pelanggan mengatakan warung tutup padahal buka. Lantas cara apa yang harus dilakukan? Sesuai syariat. Jenengan gambar-gambar makhluk hidup didedeli. Boneka, patung, foto-foto wong niku didedeli kabeh. Nek enten alat musik ten mriku diilangi kabeh. Nggih, bar niku jenengan khataman surat Al-Baqarah saben bengi ngantos ilang pengaruh sihiripun. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, "La taj'alu buyutakum maqabira." Aja ndadekake omahmu iku kaya dene kuburan, ora tau dienggo ngibadah. Nggih, omah sing kaya kuburan iku omah sing mboten nate dienggo salat, mboten nate dienggo maos Al-Qur'an, mboten nate dienggo ndonga, mboten nate dienggo zikir. Innal baital ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah yafirru minhu syaiton. Tenane omah sing diwacaake surat Al-Baqarah, setan bakal mlayu saka omah iku mau. Ngoten niku nggih, jenengan khataman surat Al-Baqarah saben wengi ngantos ical sihir lan santet sing tumomo wonten saklebetipun warung kala wau. Wallahu taala alam. Bagaimana caranya memahamkan haramnya rokok kepada teman yang masih suka merokok? Oh, wong udud iku wong paling ayal sak ngalam donya. Angel niku wong udud niku. Awang udut niku tulisannya pun merokok membunuhmu. Gambare gulu kerowak. Gambare gulu kerowak, gulu bolong, jantung jebol. Niku mboten mundur awang udut niku. Nggih. Ora wedi aku gulu kerowak jantung jebol ngoten niku. Dadi wong udud niku wong kelebu wong sing paling ngeyel dhewe sak ngalam donya. Terus jenengan maosaken dalil kemawon, maosaken aturane Pak Dokter, maosaken aturane agama, ditampa syukur ora ya wis pun ngoten mawon. Ora usah terlalu gagas wong liya, sing penting jenengan ampun udud. Ngoten nggih. Wah, aku kok ora iso turu ah, kancaku takon udud ora gelem leren. Lah kok turah men wektu gagas wong liya ngene. Jenengan nindakake amal kesaenan sanesipun, tasih kok atah ora usah dadak gagas wong sing ora gelem digagas. Nggih simbah-simbah niku nate ngendika sentir lenga potro sing dipikir malah ora rumangsa gitu. Dikandani gelem syukur alhamdulillah ra gelem ya wis tinggal lunga ngoten mawon. Digawe enteng mboten sah bunek. Mboten sah bludrek. Napa niki? Jazakallah khairan untuk motivasi ngajinya hari ini. Saya bangkit lagi untuk menatap permasalahan hidup. Kuat ora kuat dilakoni, yen ora kuat digawe ngaji. Masya Allah, nggih sami-sami. Mugi-mugi panjenengan tansah pinaringan kuat, seger waras, nggih. Enten masalah-masalah urip niku normal, Pak. Kadang kala awake dhewe niku nek enten masalah setunggal, kaya-kaya pusat tata surya itu ada di dalam diri kita. Kaya-kaya sak ngalam donya iki isine mung awake dhewe. Iki lho masalahku paling abot dhewe. Kaya-kaya wong sak ngalam donya kon gagas awake dhewe mboten. Ten mriko tasih kathah tiyang sanes ingkang pinaringan balak bebendu sing luweh horor, sing luweh awrat melih. Wong Islam niku sak ugrep nyambake pun tangi saking napa sare nggih. Ngelilir niku awake sehat seger waras, angka kalih niku kagungan jatah maem sedinten niku. Angka 3 dheweke niku aman mboten nembe dioyak-oyak dening mungsuh. Dawe Kanjeng Nabi menungso ngeten iki kaya-kaya wis diwenehi swarga sak isine. Tangi turu, awake seger waras, duwe jatah mangan sedina, mboten nembe dioyak-oyak dening mungsuh. Iku kaya-kaya wong sing pinaringan swarga sak isi-isine. Syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kuat dilakoni ra kuat ditinggal ngaji, mboten mawon. Nggih. Kalih kagem zikir, insyaallah mengke masalah niku suwe ning suwe bakal ilang. Ora mungkin bendina kok mendung terus. Dina iki mendung, sesuk mendung, sesuk mendung, sesuk bakal padang. Ming awake dhewe kanton ngenteni padange. Nek wis ra kuat tenan, wis karek dinteni ngoten mawon. Mengke Allah Subhanahu wa taala sing bakal ngerampungi masalah kalau wau. Mekaten lan semanten menggah pengajian ingkang saged kita aturaken wonten kalau dangan dalu punika mugi-mugi saged mbeta manfaat. Nggih. Keberkahan, kesaenan kagem kula pribadi piyambak sumrambahipun kagem para jamaah sedaya wonten lepatipun atur solah bawa tindak tanduk munamune ingkang kirang meranane ing penggalih kirang ing trapsilo lan subasita kula tansah nyuwun gunging samudra pangapura wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.